Sekian lama sudah kita telah berpisah. Ku rasa kini engkau tak sendiri lagi. Aku pun kini juga seperti dirimu. Satu hati telah mengisi hidupku. Tak perlu engkau tahu rasa rindu ini. Dan lagi mungkin kini kau telah bahagia. Namun andai kau dengar syair lagu, jujur saja aku sangat merindukanmu. Memang tak pantas mengayang tentang dirimu, sebab kau tak lagi seperti kendati berat rasa rindu. Biarkan ku hadang rinduku terlarang. Biar ku simpan saja, biar ku pendam sudah. Terlarang sudah rinduku pak. Mengayal tentang dirimu, sebab kau